Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini malam Jumat, malam ke-24 di bulan Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2024. Di tempat yang mulia dan penuh berkah ini, biiznillah wabi'aunih, kita akan memanfaatkan waktu walaupun sebentar, meskipun sesaat, karena seringkali yang sesaat itulah terasa bermanfaat. Kadang kita sudah berulang-ulang mendengarkan, namun untuk memahami dan juga mengerti perlu proses dan waktu. Atau kita sudah bisa memahami dengan baik, akan tetapi mengamalkan dan mempraktekannya ternyata tidak bisa langsung dilakukan. Oleh karena itu, belajar agama tidak boleh berhenti. Jangan merasa bosan, karena semua yang kita perlukan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat hanya sedikit yang sudah kita ketahui. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Di dalam kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan sejumlah perumpamaan, belasan permisalan untuk menerangkan tentang hakikat kehidupan dunia. Karena dengan permisalan dan perumpamaan yang beliau bawakan, kita akan mudah untuk memahami. Supaya kita mengerti untuk apa hidup di dunia, siapa kita sesungguhnya. Agar tidak lupa diri, jangan sampai kemudian melampaui batas sebagai seorang hamba. Taib, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-mithal al-khamisa asyar, permisalan yang ke-15, rajulun hayya'a daran wa zayyanaha, ada seseorang, katakan raja, yang membangun sebuah istana, wa zayyanaha, seindah-indahnya. Bukan tempat yang kecil, bukan rumah dengan ukuran pas-pasan, tapi istana yang luas, megah, indah. Bukan hanya satu bangunan saja, sekaligus bangunan-bangunan lain yang mendukung dan menunjang. Wa wada'a fiha min jami'il alati. Apa hanya bangunan saja? Tidak. Bangunannya selesai, indah, megah, luas. Wa wada'a fiha jami'al alati. Disiapkan perkakas dan perabotnya yang lengkap. Meja, kursi, lemari, tempat tidur, tikar, karpet, gelas, piring, alat memasak, jami'al alat, semua perkakas dan perabot itu disiapkan. Kemudian wada'an nasa ilaiha. Sang raja kemudian mengirimkan undangan. Siapapun dipersilakan datang bertamu di jamu tanpa syarat. Mau besar, mau kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, orang setempat, perantau, orang asing, siapapun silahkan. Fakullama dakhala dakhilun ajlasahu ala firashin waqi'in. Siapa yang datang disambut dengan hangat dan penuh hormat. Dipersilakan duduk di atas alas yang empuk. Tempat duduk yang bagus. Wa qaddama ilaihi tabaqan min dhahabin alaihi lahmun. Sudah datang, dipersilakan masuk, disambut, diminta duduk, tempat duduknya istimewa. Sudah cukup dihidangkan satu nampan. Nampan itu terbuat dari emas. Alaihi lahmun. Menunya daging. Jadi rumahnya sudah bagus, sambutannya hangat, tempat istirahatnya menyenangkan, nyaman. Diberi fasilitas makan, makanan yang paling lezat, yang terbaik. Tempat makannya pun, itu bukan tempat makan biasa, tempat makan yang istimewa. Wa wada'a baina yadayhi awani muftakharatan fiha min kulli ma yahtaju ilaihi. Itu bukan cuma nampan, kemudian nasi full daging. Disiapkan juga dengan perlengkapan makannya. Ada sendok, ada pisau, ada garpu, ada gelas, lengkap. Dengan kualitas yang luar biasa. Itu bukan barang murah. Semuanya mahal dan mewah. Wa akhdamahu abidahu wa mamalikahu. Pelayan dan budak milik sang raja itu diperintahkan melayani setiap orang yang datang bertamu. Tidak ada beda. Yang membedakan justru si tamu. Pada akhirnya tamu itu terbagi menjadi dua jenis orang. Harusnya kan senang, mestinya kan terima kasih. Semua gratis, tersedia, lengkap. Dilayani lahir dan batin. Dan itu tidaknya sehari dua hari, namun cukup lama sampai berhari-hari. Fa'arafa al-aqilu anna dhalika kullahu mata'u sahibid dari wa milkahu. tamu yang cerdas, pengunjung yang pintar akan selalu sadar bahwa semua yang ada di dalam bangunan itu adalah milik sang raja. Bukan miliknya. Semua termasuk pelayan dan budak-budaknya. Fastamta'a bitilkal alati wa dhiyafati muddata maqamihi fid dari. Selama batas waktu yang sudah diberikan dan disediakan, maka tamu yang cerdas, pengunjung yang pintar itu akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Sekedar memanfaatkan, hanya memakai. Walam yu'alliq qalbahu biha wala haddatha nafsahu bitamallukiha. Enggak pernah dia berpikir untuk kemudian memiliki barang-barang tadi. Tidak terlintas di benaknya untuk kemudian mengambil, apalagi sampai merampas. Itu enggak terpikir. Kenapa? Karena dia sadar hanya tamu, sekedar berkunjung. Sudah dijamu, dihormati, disambut, itu sudah luar biasa. Maka karena dia cerdas, dia pintar, ya enggak akan berpikir untuk kemudian mengambil barang-barang yang ada, apalagi kemudian mengklaim sebagai miliknya. Lebih-lebih ingin tetap tinggal di sana selama-lamanya. Lah itu rumahnya siapa? Itu istananya siapa? Dia kan hanya tamu, sebatas pengunjung, dan dia tahu itu. Makanya ya sudah, berapa lama dipersilakan? 3 hari. Ya selama 3 hari itu dia menikmati fasilitas. Berapa hari? 5 hari. Ya selama 5 hari itu dia nikmati fasilitasnya. Dengan penuh keyakinan dirinya hanya sebagai pengunjung, tamu tidak berhak untuk memiliki dan mengambil apapun. Balitamada ma asahibi dari ma ya'tamiduhu dhaifu. Bahkan dia sebagai tamu dan pengunjung itu akan mengikuti apa yang ditentukan oleh si pemilik rumah, sang raja. Fayajlisu haitsu ajlasahu wa ya'kulu ma qaddamahu lahu. Sebagai tamu yang cerdas, dia akan duduk di tempat yang memang sudah disediakan duduk. Dia akan makan sesuai dengan yang dihidangkan. Wala yas'alu amma wara'a dzalika. Bukan kemudian dia tanya, ada menu yang lain enggak? Semuanya sudah dikeluarkan belum? Atau jangan-jangan masih ada tersisa di dapur sana? Enggak. Dia tidak akan begitu karena dia tamu yang cerdas, pengunjung yang pintar. Iktifaan minhu bi'ilmi sahibi dari wa karamih. Karena dia sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Coba bayangkan kalau sekarang ada orang seperti itu. Dia bangun villa di atas sebuah gunung, dia bangun apa, cottage di pinggir pantai atau di atas laut, fasilitas dilengkapi. Siapapun yang berkunjung ke sana gratis, tidak dibayar, tidak membayar. Tiket pulang pergi disiapkan dan digratiskan. Sampai di sana dikasih tempat tidur yang ada AC-nya. Ada kamar mandi lengkap dengan alat-alat mandinya, makanan yang paling lezat. Semuanya bermerek dan branded, kelas 1 ternama. Sandalnya, selimutnya, bantalnya, kursinya, mejanya. Itu semua gratis, tidak berbayar. Nah, pengunjung yang cerdas harusnya kan dia bersyukur diberi fasilitas, dibuat senang, dia bisa refreshing, lengkap fasilitasnya, sekali lagi gratis. Maka dia mencukupkan diri, namanya iktifaan minhu bi'ilmi dari wa karami. Maka dia cukupkan yang sudah ada, bukan wah ini kok kurang luas, wah ini kok kurang bagus, ini kok bahannya seperti ini, wah ini makanan yang lain apa enggak ada menu? Enggak. Karena yang sudah disiapkan dan diberikan itu sudah yang terbaik. Wa ma yaf'aluhu ma'adu yufihi fadakhala ad-dara kariman wa tamatta'a fiha kariman wa faraqaha kariman wa rabbud dari ghairu dhamin lahu. Tamu yang seperti ini, pengunjung yang tahu diri, ketika dia datang disambut sebagai orang terhormat. Selama tinggal di sana terhormat. Ketika habis masa waktunya dia harus pergi meninggalkan, tetap dilepas dengan hormat. Pemilik rumah yang mempunyai istana, yaitu sang raja, ketika dia meninggalkan lokasi, meridhoinya dan tidak mencelanya. Tapi ternyata ada tamu jenis lain. Pengunjung yang satu ini beda. Kata Ibnul Qayyim, wa ammal ahmaqu fahaddatha nafsahu bisuknad dar wa hauzi tilkal alati ila mulkihi wa tasarrufihi fiha bihasabi syahwatihi wa iradatihi. Tapi kalau tamu yang tidak tahu diri, tamu yang tidak tahu diri, tamu pengunjung yang kurang ajar, ketika dia masuk ke dalam istana itu, dia mulai berpikir bagaimana caranya bisa memiliki apa yang ada di situ. Nah, kalau bisa merampasnya lah. Akhirnya dia menggunakan apa yang ada di sana bihasabi syahwatihi wa iradatihi, suka-suka dia. Tidak mengindahkan aturan. Dia tidak mengikuti arahan. Padahal sudah dilayani. Sudah diatur dan diarahkan, ini begini, enggak, aku begini kok. Fatakhayyaral majlisa li nafsihi. Akhirnya tempat duduk pun yang sudah disiapkan dan ditunjukkan di sini, dia gak mau. Pilih tempat duduk yang lain. Sudah disiapkan satu kamar yang bagus untuknya, gak mau. Cari kamar yang lain. Makanan yang sudah dihidangkan ditolak, dia tanya menu yang lain. Padahal semua yang diberikan dan disuguhkan itu sudah yang terbaik. Apa yang dilakukan selanjutnya? Wa ja'ala yanqulu tilkal alati ila makamina fid dari yukhabbi'uha fiha. Apa yang dilakukan berikutnya? Tamu yang tidak tahu diri ini, secara sembunyi-sembunyi dia mengambil perkakas, perabot, barang-barang yang berharga di situ untuk kemudian dia simpan di suatu tempat di rumah itu. Ada sendok bagus, ambil, sembunyikan. Ini ada aksesoris bagus, diambil, sembunyikan. Wah, ini ada selimut bagus, ambil, sembunyikan. Ini ada meja bagus, ambil, sembunyikan. Kenapa? Karena dia berpikir, bagus, bagus, bagus, bagus. Mahal, mahal, mahal, mahal. Hah, kita ambil aja lah. Kantongin, sembunyiin, masukkan di plastik di dalam tasnya. Wa kullama qaddama ilaihi rabbuha syai'an aw alatan haddatha nafsahu bimulkihi wa ikhtisasihi bihi an sa'iril adyafi. Pokoknya setiap kali apa yang disiapkan dan difasilitaskan, tamu yang tidak tahu diri itu berpikir itu mau dia ambil saja, dia miliki. Dia enggak peduli kalau ternyata ada pengunjung yang lain. Pokoknya mau dia miliki. Wa rabbud dari yushahidu ma yasna wa karamuhu yamna'uhu min ikhrajihi min darihi. Sang raja, pemilik istana, mengetahui apa yang dilakukan tamu yang tidak tahu diri ini. Sang raja tahu orang ini enggak jujur. Orang ini semaunya sendiri. Dia mulai ngambil tuh, mencuri. Au sang raja. Tapi waqaramuhu yamna'uhu min ikhrajihi min tilkad dar. Tapi sang raja itu dermawannya luar biasa, baiknya masya Allah, sehingga tetap dibiarkan, tidak kemudian diusir pergi. Diingatkan melalui pelayan-pelayan dan budak-budak yang ada. Hatta idza dhanna annahu qad istabadda bitilkal alati wa mulki ad-dari wa tasarrafa fiha wa fi alatiha tasarrufal malikil haqiqi wastaytanaha wattakhadhaha daran lahu. Tapi akhirnya tamu yang tidak tahu diri ini lama-lama semakin tidak tahu diri, bertambah parah lagaknya, itu semakin sombong gayanya, seolah-olah dia pemilik istana. Dia mulai ngatur sana, ngatur sini. Pelayan-pelayan dan budak-budak yang ada harus ikut perintahnya. Dibentak-bentak, disuruh-suruh, dilarang-larang. Lupa siapa dirinya. Yang sebenarnya hanya tamu, bukan pemilik. Dia hanya datang berkunjung untuk menikmati kebaikan yang diberikan sang pemilik istana, yaitu raja. Tapi malah bikin diri seperti dia yang pemiliknya. Sudah sampai seperti itu, akhirnya arsala ilaihi malikuha abidahu fa akhrajuhu minha ikhrajan anifa wa salabuhu kullama huwa fihi wa lam yashabhu min tilkal alati syai'un wa hasala ala maqti rabbi dari lahu wa iftidahihi indahu wa baina mamalikihi wa hashmihi. Karena akhirnya dia punya lagak, bikin diri sebagai pemilik, akhirnya sang raja memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap dan mengusir paksa orang tadi. Disuruh pergi dalam keadaan terhina. Diperiksa barang-barangnya, pakaiannya, tasnya, tubuhnya, diperiksa semua. Apa yang tadi dia sembunyikan di kantong, dikeluarkan. Apa yang dia sembunyikan di balik baju, diambil kembali. Orang yang tidak tahu diri tadi diusir dalam keadaan terhina, tidak terhormat sama sekali, dan dia tidak membawa sedikit pun karena sudah diambil kembali. Itu pun sang raja marah dengannya. Pelayan-pelayan, budak dan pengawal-pengawalannya ikut juga marah. Kata Ibnul Qayyim, falyata'ammalil labibu hadzal mithala haqqat ta'ammuli fa innahu mutabiqun lil haqiqati wallahu al musta'an. Kata Ibnul Qayyim setelah memaparkan permisalan tadi, hendaknya orang yang cerdas merenungkan permisalan yang sudah saya sampaikan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena permisalan tadi mutabiqun lil haqiqati, sangat tepat dengan hakikat kehidupan kita di dunia. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Maksudnya apa? Permisalan tadi itu tentang kita, manusia. Raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Istana dengan semua peralatan, perlengkapan, perabot dan perkakasnya adalah dunia ini. Manusia adalah tamu yang datang berkunjung. Kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ini masih keterangan dari Ibnul Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Qala Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kullu ahadin fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu ariyatun fa dhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang yang berada di dunia ini statusnya hanyalah tamu. apa yang dia miliki saat itu hanya ariyatun, pinjaman saja. Sementara boleh dipakai. Fadhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tamu karena hanya datang berkunjung untuk bertamu, akan tiba saatnya dia akan pergi pamitan, meninggalkan rumah tempat dia bertamu, melanjutkan perjalanan. Karena dia hanya tamu, maka gelas yang berisi air yang dihidangkan, piring dengan kue dan buah-buahan yang disajikan, sendok untuk minum, garpu untuk menikmati buah, nampan yang berisi nasi dan daging, kipas angin yang dipasang supaya dia tidak kepanasan, kursi sofa yang empuk yang dia pakai duduki. Kalau misalkan dia diberi kesempatan untuk tidur semalam, dua malam, tiga malam, maka di situ ada kasur, selimut, spray, bantal, bantal guling, alat mandi juga disiapkan, cermin, meja, sandal rumah, keset, semua itu statusnya ariyatun, cuma pinjaman selama menjadi tamu. Bertamu kan gak mungkin selamanya. Wah, hanya bertamu. Kalau mau bertamu kemudian selamanya, itu artinya tamu yang tidak tahu diri. Katanya 3 hari sampai 3 bulan. Minta dilayani, gak ngapa-ngapain, cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Piring gak pernah dicuci, dibiarkan menumpuk. Membantu tuan rumah tidak pernah. Tamu macam mana ini? Mungkin tidak bertahan sampai 3 bulan. Orang seperti ini 1 minggu disuruh pergi, akan diusir. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang hidup di dunia itu ibarat tamu. Kita yang datang bertamu di suatu rumah, katakan 3 hari 3 malam, sudah disambut, dimuliakan, diberi banyak fasilitas. Oh, saya ada keperluan, keluar, dipinjemin motor, pinjemin helm, dikasih dan dibawakan STNK. Karena kadang-kadang hujan, dibawakan mantol anti hujan, pinjemin jaket, pinjemin sepatu. Tamu. Cuma ariyatun itu cuma pinjaman. Kalau sudah selesai 3 hari 3 malam waktunya dia bertamu, tamu yang baik itu kan akan membersihkan kamarnya, membersihkan kamar mandinya, sampah-sampahnya dikumpulkan, kasurnya dirapikan, bantalnya ditumpuk menjadi rapi, ya kan? Spraynya juga seperti itu, dihaluskan, ya kan? Sepeda motornya tadi dikembalikan, bila perlu dicuci bersih, bila perlu diisi kembali bensinnya penuh, STNK diserahkan, mantolnya juga, helmnya pun demikian dicuci bersih. Itu tamu yang tahu diri, yang disebut dengan apa? Al-aqilu, kata Ibnul Qayyim. Lawannya siapa? Al-ahmaqu. Al-ahmaq itu orang tidak tahu diri, bodoh. Cuma pengen numpang. Seolah-olah dia yang punya kamar, padahal itu kamar anak dari si pemilik rumah. Diminta untuk sabar, sabar le, ono tamu, mesake wong adoh, saka Jogja meneh, siji ni saka Kroya, mesake, ngalah kamu ya, paling cuma 3 hari, karena setelah itu lanjut ke Ambon, sebelumnya Hanunu. Sabar le, kalau anak perempuan sabar mbak, sabar. Kan sudah seperti itu. Cuman kalau orang yang tidak tahu diri, wah, akhirnya Ini jam antik ini, kecil ini. Masuk. Iya kan? Charger mahal ini. Ambil, masukkan di tas. Iya kan? Wih, selimut paling lembut ini. Ambil, lipat, masuk di tas. Gitu. Apa yang ada di situ yang kira-kira bagus, diambil. Padahal dia cuma tamu loh. Nah, kehidupan kita di dunia seperti itu, Pak. Mas, barakallahu fiikum. Ya. Seorang hamba yang baik, ya. Seorang hamba yang baik, hamba yang cerdas, hamba yang berakal, dia akan ikut aturan yang Allah buat di dunia ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan dan mengharamkan. Ada yang Allah halalkan, makanan-makanan itu halal ada, minuman yang halal ada, makanan yang haram ada, minuman yang haram ada. Kalau menjadi tamu yang baik ya ikuti aturan, ini yang dimakan, ini jangan. Ini yang dipakai, itu jangan. Silahkan. Semau-mau kalian, yang penting ini yang dibolehkan, kalau yang dilarang jangan. Kan semua aturan itu sudah ada. Cara bicara itu bagaimana, cara berbuat itu bagaimana, yang baik, pakaian yang syar'i, makanan minuman yang halal, pekerjaan yang halal, wanita yang halal, harus beribadah, itu udah jelas, ikuti. Tapi kalau hamba yang tidak tahu diri, itu tadi, dia lawan. Padahal dia makan dari Allah Azza wa Jalla yang memberi. Dia duduk berdiri berbaring di atas bumi yang Allah miliki. Dia bernaung di bawah langit yang Allah ciptakan. Dia bisa bernapas, napas itu Allah yang berikan. Tapi dia gak peduli, yang halal gak mau. Yang haram itu yang dikonsumsi. Yang baik-baik, yang thayyiban dia benci. Yang jelek-jelek, yang khabithan itu yang dia cari. Hubungan-hubungan yang halal dia takut. Yang haram dia malah berani. Yang haram malah dia berani. Hubungan yang halal dia takut. Dia menghindar, yang haram malah dia berani. Cara berpakaian harusnya cara berpakaian seorang muslim, malah dia berpakaian dengan pola yang digunakan orang-orang kafir. Apa akibatnya nanti? Ya akibatnya, hamba yang baik, hamba yang menurut, itu Allah akan cintai dia. Dia akan menjadi orang yang terhormat. Meninggal dunia terhormat, besok dibangkitkan kembali untuk hidup pun terhormat. Tapi kalau dia menentang hukum-hukum Allah, dia tidak menurut dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh yang menciptakan dunia dan seluruh isinya ini, dia akan terhina. Terhina di hadapan Allah, terhina di depan makhluk-makhluknya, dan besok akan terhina di hari akhirat. Maka selagi ada kesempatan, yang dilakukan adalah bertaubat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala wa fi sahihaini an Anas bin Malikin qala. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala mata bunun ni Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Anak Abu Thalhah laki-laki dari istrinya Ummu Sulaim meninggal dunia. Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Hidup menjanda, dilamar oleh Abu Thalhah, diterima. Dan salah satu syaratnya mau masuk Islam. Masuk Islam Abu Thalhah. Setelah menikah, Ummu Sulaim hamil, melahirkan anak laki-laki. Ketika suatu saat suaminya pergi mencari nafkah, anak laki-lakinya yang masih kecil meninggal dunia. sebelumnya jatuh sakit. Faqalat li ahliha la tuhadditsu Aba Thalhah bibni hatta akuna ana uhadditsuhu. Anak kecil yang meninggal dunia tadi akhirnya dimandikan, dikafankan, disalatkan, dimakamkan. Siapa? Oleh ibunya dan keluarga yang ada. Zaman dulu enggak ada handphone. Zaman dulu enggak ada sepeda motor, apalagi GPS mencari kemana suaminya pergi. Suami pergi mencari nafkah, menurut riwayat berburu. Kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Thalhah bibni. Jangan menceritakan apapun tentang anakku yang meninggal tadi kepada Abu Thalhah, bapaknya, jangan. Hatta akuna ana uhadditsuhu. Biar saya saja nanti yang bercerita. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Qala thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dhalika fawaqa'a biha. Malam suaminya datang, disiapkan makan malam, makan, minum sampai kenyang. Malam itu Ummu Sulaim tasanna'at, berhias dan bersolek secantik-cantiknya. Belum pernah berhias secantik itu sebelumnya. Fawaqa'a biha. Maka terjadilah hubungan suami istri. Halal antara suami dan istri. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Setelah tenang, makan, minum, kenyang, sudah tersalurkan hasratnya dengan melakukan hubungan suami istri. Dalam situasi yang sangat dekat seperti itu, Ummu Sulaim mengatakan, ya Aba Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhu. Aba Thalhah, suamiku, percakapan suami istri. Aba Thalhah, suamiku, menurutmu bagaimana kalau seseorang menitipkan barang kepada sebuah keluarga, saya mau pergi, titip barang ya, dijaga. Oh ya, kami jaga, akan kami simpan baik-baik. Fatalabu ariyatahum. Kemudian setelah beberapa waktu, si pemilik barang, karena sudah selesai urusan, pulang. Terus ingin mengambil barang titipannya tadi. Kata Ummu Sulaim, alahum an yamna'uhu, boleh enggak keluarga yang dititipin itu melarang dan mencegah? Enggak boleh lah, punya siapa ini? Jangan, biar di sini aja. Boleh seperti itu? Qala la. Kata Abu Thalhah, ya jelas enggak boleh lah. Wong itu barang milik siapa? Wong saya cuma titip kok. Mas titip ya, Mas. Titip motor misalkan. Motor mahal baru beli. Mau ditinggal pergi satu minggu di Ambon. Kalau taruh di rumah yang sepi, enggak ada orang karena berangkat semua ke Ambon, nanti kalau ada orang maling mencuri gimana? Titipkan sama tetangganya, Pak Harisun namanya. Contoh, Pak. Pak Harisun, aku arep ning Ambon, Pak. Kayak motorku anyar Ninja. Rono wong kabeh sak keluarga tak boyong ning Ambon seminggu ana urusan. Aku titip motorku, Pak Harisun. Nggih. Itu dimasukkan di belakang sana biar aman juga. Gembok nek perlu. Ora tak anggo. Mengko tak panasi ya ben ora rusak. Satu minggu kemudian, dua minggu kemudian, satu bulan kemudian, keluarga itu sudah selesai urusan dari Ambon pulang. Pak Harisun, aku tak njukuk motorku. Weh, ora entu ya. Contoh, Pak. Sekantor. Ya. Ya enggak boleh lah. Itu punya siapa motornya? Enggak boleh, Pak. Titipan. Wah. Nah, pertanyaan seperti itu diajukan Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Thalhah. Alahum an yamna'uhu. Boleh enggak Pak Harisun menghalang-halangi? Kata Abu Thalhah, "Lah, ya enggak boleh." Ketika tetangganya tadi datang, Pak Harisun, aku tak cukup motorku. Ha, monggo, silakan, ambil kembali dengan rela. Gitu. Udah dijawab seperti itu. Qalat fahtasib ibnak. Kata Ummu Sulaim, ya wes, Ya sudah, kalau begitu mari kita berharap pahala, karena anakmu sudah diambil kembali sama yang menitipkan. Kan meninggal dunia anaknya, yang anak itu titipan untuk kita jaga, dan kita sudah menyatakan sanggup. Bukan cuma sanggup, malah minta pengantin nanya, ya Allah segera berikan keturunan, ya Allah berikan aku anak. Ya kan? Orang tua dan mertuanya muga-muga ndang entuk anak, aku duwe putu. Semuanya minta, semuanya doa. Setelah dikasih enggak dijaga. Setelah diberi enggak diperhatiin. Setelah dapat karunia anak ternyata kurang peduli. Ya rusak. Lah tadi kan anak laki-laki itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga itu, Ummu Sulaim, Abu Talha, dan lainnya. Diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik. Apa boleh kemudian kita marah? Apa boleh kemudian kita merasa berat? Faghadiba. Abu Talha kemudian sempat marah. Faqala taraktini hatta talatahtu thumma akhbartini bibni. Kamu biarkan sampai seperti ini keadaan saya, baru kamu cerita kalau anak saya sudah meninggal dunia. Ya marahnya cuma segitu, bukan kemudian narik. Ini taplak atau sorban ini. Bukan narik taplak, ngambil gelas, dibanting. Dasar wanita. Enggak ada seperti itu. Ditampar kamu. Dijambak rambutnya. Marah-marah terus tinggal pergi. Marahnya cuma sebatas tadi mengatakan, kamu tega kau biarkan saya seperti ini baru cerita. Artinya anaknya sudah dimakamkan loh. Anaknya itu sudah dimakamkan. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Akhirnya besok pagi Abu Talha kemudian mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mudah-mudahan Allah memberkahi malam berdua kalian tadi malam. Ya setelah itu hamil lagi, terus punya anak, anaknya soleh namanya Abdullah, artinya anak baik, penghafal Al-Quran dan seterusnya. Didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya itu contoh yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala untuk menjelaskan pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa kita itu cuma tamu. Apa yang kita pakai sekarang, yang sekarang kita miliki itu, ya kan? Mau harta, mau rumah, mau kendaraan, mau tanah, mau anak, mau ilmu, ya. Aksesoris yang ada itu semua titipan. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakainya. Maka pakailah sesuai aturan. Gunakanlah sebatas hukum yang sudah Allah tetapkan. Jangan berlebihan, jangan yang kurang. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang terlarang. Karena kita yakin bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Yang kita punya sekarang menurut kita itu hakikatnya juga punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua dan apa yang kita punya pada waktunya akan kembali kepada si, kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari permisalan yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, paling tidak ada dua. Paling tidak ada dua. Yang pertama, kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang baik. Yang bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan. Sebagaimana yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Aturan-aturan dari Allah mari kita taati. Kalau itu perintah kita kerjakan. Apabila itu larangan tinggalkan, jangan ragu. Jadi hamba yang baik, itu yang pertama. Dan jangan sampai menjadi hamba yang tidak tahu diri. Hidupnya di atas bumi yang Allah ciptakan, dia bertuduh di bawah langit yang Allah tinggikan. Napasnya, makan minumnya, fisik badannya ini, itu Allah semua yang ciptakan. Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malah dia kurang ajar. Allah perintahkan tidak dilaksanakan. Allah larang malah dilanggar. Janganlah. Kita sama-sama berusaha menjadi hamba yang baik. Satu. Yang kedua, itu untuk mempersiapkan mental. Supaya selalu tenang dan nyaman. Karena punya kepercayaan dan keyakinan bahwa semua ini Allah yang punya. Allah yang punya. Bukan punya kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tidak terkabul, gak kecewa. Mengejar-ngejar sesuatu gak dapat, jangan sakit hati. Memang bukan punya kita. Itu Allah yang punya. Atau kita sudah terlanjur punya, lalu hilang, kelupaan, ketinggalan, jatuh, rusak, diambil orang. Atau yang semisalnya, gak kecewa, gak sedih yang mendalam. Kenapa? Diambil kembali oleh yang memiliki. Sehingga permisalan yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi itu sangat membantu kita untuk bisa menenangkan pikiran, untuk dapat menenteramkan jiwa. Sangat banyak membantu. Ingat ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kullu ahadin fid dunya dhaifun wa maluhu ariyatun, fadhaifu murtahilun wal malu wal ariyatu muaddatun. Setiap orang yang hidup di dunia itu cuma tamu. Apa yang dia miliki itu statusnya hanya pinjaman. Seorang tamu itu akan pergi melanjutkan perjalanan. Barang-barang yang dipakai sebagai pinjaman tadi akan dikembali. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua menjadi tamu-tamu yang baik. Bukan tamu-tamu yang tidak tahu di. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.